الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, ketika kita melihat dan membahas masalah terorisme, tentunya kita harus membahas pula penyebab atau faktor pendorong terjadinya praktek-praktek kekerasan ini. Dan ternyata kita lihat faktor yang mendorong terjadinya gerakan-gerakan teror adalah satu sifat yang jelek dari sifat-sifat ahlul bid'ah, yaitu at-tanattu' wal-ghulu, berlebih-lebihan dan melampaui batas atau ekstremitas. Dan kita lihat sendiri teror-teror yang terjadi sejak dulu sepanjang sejarah kaum muslimin memang dilakukan oleh mereka-mereka yang sesat dengan sifat ghulu, melampaui batas, yang berlebih-lebihan dalam perkara agamanya. Mereka tambah-tambahkan dengan perkara-perkara yang batil dan mereka jalani dengan emosional sehingga mereka tidak terbimbing oleh sunnah nabawiyah. Maka dikatakan oleh para ulama seperti ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'alam annal ahwa'a kulluha radiyah tad'u kulluha ila sayf wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah. Kata Imam Al-Barbahari, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya hawa nafsu, ini aliran-aliran hawa nafsu, kulluha radiyah, semuanya jelek, tad'u ila sayf, semuanya jelek dan akan mengajak kepada pertumpahan darah. Tad'u ila sayf, mengajak kepada pedang, adalah mengajak kepada sesuatu yang akan menumpahkan darah. Wa arda'uha wa akfaruha, yang paling jeleknya, yang paling kufurnya, yang paling sesatnya adalah rawafid, rafidah, syiah, al-mu'tazilah, aqlaniyah, rasionalis, wal jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwasanya semua aliran sesat itu jelek dan selalu mengajak kepada pertumpahan darah. Ini sama dengan apa yang diucapkan oleh Abu Qilabah rahimahullah. Kata Abu Qilabah, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayf. Tidaklah satu kelompok mengada-adakan kebid'ahan illa istahallu sayf, kecuali berakhir dengan menghalalkan pedang, menghalalkan darah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau dikatakan mabtada'a qaumun bid'atan, tidak mengada-adakan kebid'ahan satu kaum kecuali akan berakhir dengan pertumpahan darah, maka kita melihat dari ucapan Abu Qilabah dan ucapan Imam Al-Barbahari bahwa penyebab pertumpahan darah, fitnah-fitnah yang membawa korban kaum muslimin, yang membawa korban pertumpahan darah, ini adalah ahlul ahwa atau golongan pengekor hawa nafsu yang berjalan bukan dengan ilmu tapi dengan emosi, kaum reaksioner yang ketika mereka melihat fenomena yang terjadi mereka hadapi dengan emosi, bukan dengan Quran dan Sunnah bima fahimahus salaful ummah, bukan dengan hujjah-hujjah, dengan dalil, tetapi mereka hadapi dengan emosi, dengan betul-betul hawa, murni hawa nafsu. Maka dikatakan al-ahwa kulluha radiyah, hawa nafsu seluruhnya jelek, akan membawa kepada perpecahan. Dan yang akan kita bahas dalam waktu yang sempit ini adalah satu saja dari sifat mereka ahlul ahwa, ahlul bid'ah, yaitu al-ghulu fid din wa tanattu', berlebih-lebihan dan melampaui batas. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas, jangan gulu dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan berbicara tentang Allah, berbicara tentang Allah atas nama Allah kecuali kebenaran. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jangan melakukan gulu dan sekaligus jangan meniru ahlul kitab. Ayat ini tentunya turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berarti ayat ini adalah turun untuk kita kaum muslimin. Kenapa dipanggilnya ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab? Untuk mengingatkan kita bahwa perbuatan tersebut adalah kebiasaannya ahlul kitab. Melampaui batas, ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim, itu adalah kebiasaan ahlul kitab. Kebiasaan orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana telah sabit di dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Di dalam riwayat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, wahai manusia, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam agama. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah al-ghulu fid din. Umat-umat terdahulu, umat sebelum kita, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Maka ayat dengan hadis ini sinkron. Bahwasanya Allah menyatakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Allah panggilnya ya ahlal kitab supaya kaum muslimin tahu bahwa ini adalah perbuatan ahlal kitab, ghulu ini. Allah sudah peringatkan kepada ahlul kitab, tapi ahlul kitab menolaknya, menentangnya, dan mereka tetap dalam keadaan ekstrim dan melampaui batas sehingga binasalah mereka. Kalau baju mereka terkena najis, itu digunting oleh mereka dan dibuang. Kalau istri mereka mengalami haid bulanan, mereka kurung seperti kambing di kandangnya. Ini ekstrimnya mereka, ekstrimnya ahlul kitab. Belum lagi dalam masalah akidah, sampai-sampai mereka berlebih-lebihan dalam memuji Uzair, sehingga dikatakan Nabi Uzair dengan Ibnullah, dan mengatakan Nabi Isa dengan Ibnullah. Qalatil Yahudu Uzairin Ibnullah. Sedangkan qala nasara Isa ibnullah. Ini gulunya mereka, ekstrimnya mereka, sampai mereka menyatakan nabinya sebagai ilah atau anak ilah, anak Tuhan kata mereka. Ini gulu. Ikhwani fillah na'azakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Maknanya wahai kaum muslimin, jangan kalian gulu seperti Yahud. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan di dalam hadis tadi, dalam riwayat Ibnu Majah, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim melampaui batas, karena sesungguhnya yang telah membinasakan umat terdahulu adalah ghulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, makna al-ghulu adalah mujawazatul haddi bi an yuzad asy-syai' fi hamdihi aw dammihi ma yastahiq wa nahwa dhalik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, kata Syekhul Islam, maknanya ghulu adalah melampaui batas yang telah digariskan dalam memuji dan dalam mencela, wa nahwa dzalik, dan sejenis itu. Berarti dalam masalah memuji dan dalam masalah mencela, ini salah satu contohnya. Contoh ghulu adalah berlebih-lebihan dalam memuji sampai ditempatkan di tempat yang tidak pantas baginya, yang hanya pantas bagi Allah, yaitu di tempat uluhiyah dan rububiyah. Diangkat rasul mereka, dipuji dengan setinggi langit, sampai kemudian disamakan dengan Allah, dikatakan jelmaan Allah atau anak Allah atau satu yang tiga, tiga yang satu. Dan ini terjadi pada Yahud, terjadi pula pada Nasara. Maka Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat iyyakumul ghulu, jangan melampaui batas dalam memuji, dan sebaliknya jangan melampaui batas dalam mencerca. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dua-duanya ghulu. Al-ghulu mujawazatul had fi hamdihi aw dhammihi ma yastahiq, dalam memuji atau dalam mencela lebih dari yang sepantasnya, lebih dari yang ma yastahiq. Kalau apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap nabi mereka berlebih-lebihan, apa yang dilakukan oleh Khawarij terhadap kaum muslimin juga ghulu. Ini ghulu dalam memuji sampai menaikkan kedudukannya seperti ilah, sedangkan Khawarij mencercanya sampai menyatakan kafir halal darahnya. Dua-duanya ekstrim, dan dua-duanya dikatakan ghulu. Jangan kalian, wahai kaum muslimin, meniru jejak ahlul kitab. Jangan kalian, wahai kaum muslimin, terjatuh kepada apa yang telah terjatuh di dalamnya Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Nanti niscaya akan terjadi pada kalian apa yang terjadi pada mereka, yaitu kebinasaan, hancur agama mereka dan hancur mereka. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata, yanha ta'ala ahlal kitabi 'anil ghulu wal itra, wa hadha katsirun fin nasara, fa innahum tajawazul hadd fi 'Isa hatta rafa'uhu fawqal manzilah. Kata Ibnu Katsir, Allah melarang ahlul kitab untuk berlebih-lebihan dan ekstrim melampaui batas dalam memuji. Dan ini terjadi banyak di kalangan Nasrani, sehingga mereka melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam, hingga mereka mengangkatnya lebih daripada semestinya dan kemudian diberikan kepadanya sifat uluhiyah. Fanaqaluhu min haizin nubuwah ila al-uluhiyah, dipindahkan, diangkat dari kedudukan nabi sampai pada kedudukan ilah. Min dunillah ya'budunahu kama ya'budunallah, bahkan akhirnya mereka menyembahnya seperti menyembah Allah. Imam Syaukani rahimahullah menyatakan tentang ayat ini, an-nahyu lahum 'anil itra taratan wa at-tafriti ukhra. Kata Imam Syaukani rahimahullah, bahwa larangan Allah tadi adalah agar mereka jangan berlebih-lebihan dalam satu sisi, dan jangan pula berkurang-kurangan dari sisi lain. Berarti Imam Syaukani juga sama seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwa maknanya berlebih-lebihan, apakah berlebih-lebihan dalam memuji atau berlebih-lebihan dalam mencerca, apakah ifrat atau tafrit, dua-duanya ghulu disebutnya. Faminal itra'i ghulwin nasara, dan termasuk berlebih-lebihan dalam memuji adalah apa yang terjadi pada Nasrani ketika memuji Isa bin Maryam dan menjadikannya sebagai Rabb. Wa minat tafrit, dan sebaliknya yang mencercanya sampai berlebihan adalah apa yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salam. Hatta ja'aluhu li ghairi rusdih, sampai mereka menjadikan Maryam, menjadikan Isa alaihi salam dengan betul-betul serendah-rendahnya, yang tidak pantas bagi beliau alaihi salam. Yahud menuduh Isa alaihi salam dengan anak zina. dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Ini juga ekstrim. Ikhwan ibnina azakumullah. Semoga Allah merahmati kaum muslimin seluruhnya. Semoga Allah menyayangi dan merahmati kita seluruhnya. Bahwa ayat yang mulia ini dan hadis Nabi tadi sudah jelas memperingatkan agar kaum muslimin jangan melakukan hal yang terjadi pada Yahudi, karena dikhawatirkan akan menyerupai mereka, dan itu sudah kejelekan, atau akan binasa seperti binasanya mereka, sama dengan mereka saja. Sudah dikatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sebagaimana dinukilkan dalam Sunan Abi Dawud dalam Kitabul Libas yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Irwaul Ghalil, bahwasanya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Menyamai mereka sudah dianggap minhum, golongan mereka. Belum lagi berbicara tentang efek bulunya, belum lagi berbicara tentang masalah nanti yang terjadi, kekacauannya, korban-korbannya. Ikhwani fillah na'azakumullah, cukup dengan kalimat man tashabbah biqaumin fahuwa minhum, dengan ayat tadi merupakan peringatan yang keras agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam al-ghulu fid-din. Disebutkan pula di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tutruni kama atratan nasara ibn maryam fa innama ana abdun faqulu abdallahi wa rasuluh. Rasulullah sallallahu memperingatkan, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, jangan seperti Nasara memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Maka ucapkanlah abdullahi wa rasuluh, ucapkanlah hamba Allah dan rasulnya. Tidak perlu berlebih-lebihan, tidak perlu kamu menambah-nambah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi beliau, yang hanya pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ghulu. Loh, apakah itu juga bisa menumpahkan darah? Naam. Kalau mereka jatuh kepada perbuatan ghulu, nanti akan berakhir juga dengan pertumpahan darah. Tentunya kaum muslimin akan terpecah-pecah dengan terjadinya ghulu di tengah-tengah mereka. Pasti yang terjadi adalah fitnah di kalangan mereka kaum muslimin yang akan berakhir dengan pertumpahan darah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Sudah kita lihat apa yang terjadi ketika mereka kaum sufi berlebih-lebihan terhadap syekhnya, terhadap pimpinan tarekatnya. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka betul-betul mengkultuskan syekhnya berlebih-lebihan sampai tidak ada ucapan kecuali ucapan syekhnya, dan tidak ada ketaatan kecuali ketaatan kepada syekhnya. Kalau syekhnya mengatakan berangkat, seluruhnya akan berangkat. Kalau dikatakan serang, maka mereka berangkat seluruhnya untuk menyerang dan menghancurkan rumah-rumah yang dianggap untuk boleh dibunuh atau boleh dihancurkan. Ini terjadi. Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam pernah menceritakan pengalamannya. Pernah dikepung oleh kaum sufi. Kaum sufi yang terkenal lembut dan halus katanya. Tetapi ternyata lembutnya lembut dusta. Ketika diingatkan dengan Quran dan Sunnah, marah mereka dan akan membunuh Imam Syatibi rahimahullah kalau tidak Allah selamatkan beliau. Ikhwan ibnina azakumullah, asalnya dari al-itra. Rasulullah SAW mengatakan la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku. Ini larangan Rasulullah untuk berlebih-lebihan dalam memuji dirinya adalah larangan untuk berlebih-lebihan dalam memuji siapapun seluruhnya. Kalau Rasulullah SAW, manusia yang termulia, manusia yang paling baiknya, khairul bashar, al-mustafa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada beliau kita tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi kepada yang di bawah beliau. Iya pak, ini mafhumnya, ini fiqihnya. Kalau kepada Rasul kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji, apalagi yang di bawahnya Rasul, para sahabat, apalagi para tabi'in, apalagi terhadap para tabi'it tabi'in, apalagi terhadap para ulama, apalagi terhadap orang yang bukan ulama sama sekali. Tentunya lebih-lebih tidak boleh lagi. Kalau terhadap Rasul saja, Rasulullah mengatakan la tutruni, jangan berlebih-lebihan. Ikhwan fillah azakumullah, sedangkan mereka kelompok-kelompok dan firqah-firqah sesat dari kalangan khawarij dari kalangan Syiah, dari kalangan Sufi, mereka semua mengenal istilah baiat. Bersumpah setia, baiat taat pada pemimpinnya. Kelompok-kelompok Khawarij menganggap pemimpinnya sebagai imam al-a'zam, imam yang besar, harus dibaiat untuk taat. Kaum Sufi menyatakan harus baiat kepada syekhnya. Dan juga kaum Syiah harus baiat pada imamnya. Padahal pimpinan-pimpinan organisasi harus dibaiat. Apa yang terjadi setelah dibaiat? Mereka melebihkan kedudukan syekh tadi lebih dari semestinya. Mereka mengangkatnya menjadi seorang imam yang muta', yang harus ditaati. Maka tidak ada lagi kalimat mana dalilnya, mana riwayatnya, mana hadisnya, tidak ada. Ini instruksi. Harus dilaksanakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, sudah kita katakan bahwa perkara yang seperti inilah yang akan menjadikan pertumpahan darah demi pertumpahan darah, yang akan menyebabkan kekacauan dan kekacauan. Dan ternyata memang demikian kenyataannya. Setiap kelompok sudah mulai menganggap kelompoknya sebagai negara kecil, pimpinannya sebagai imam yang ditaati, kemudian sumpah baiat untuk dengar dan taat pada pimpinannya. Ya tentunya yang terjadi adalah bukan dualisme kekuasaan. Berapa lisme itu kekuasaannya? Bukan cuma dua. Sekian banyak. Ini memerintahkan, ini memerintahkan, ini memerintahkan, ini memerintahkan. Dan perintah-perintahnya dianggap sebagai perintah imam yang harus ditaati. Yang kalau menyelisihi perintah imam berarti bughat. Dan bughat halal darahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti satu dan lainnya saling menghalalkan darah. Lah saya mau taat pada imam yang mana? Kalau ini imam, ini imam, ini imam. Dilebih-lebihkan dikatakan bahwa ini dia adalah syekh al-allamah, dia adalah seorang mujahid. Terus sampai dikatakan kamu harus taat kepadanya, kamu harus baiat kepadanya. Sebentar, saya harus baiat kepada imam. Lah imam yang lain itu, yang mereka anggap sebagai imam gimana? Biarkan saja dia, nanti saya dikafirkan sama mereka. Lah kalau kamu ke mereka, kami yang mengkafirkan, katanya. Terus apa yang terjadi? Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukminin berperang, damaikanlah keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi. Kalau bagha yang satu kelompok terhadap yang lainnya, maka perangi yang bagha ini. Fa in baghat, maka yang diperangi adalah bughat. Maka hukum bughat, bughat itu yang menentang penguasa yang sah, menentang khalifah yang sah, ini dikatakan bughat. Kalau bughat ini boleh diperangi, faqatilul lati tabghi, perangilah orang yang bughat sampai mereka kembali, hatta tafi'a ila amrillah. Bayangkan kalau semua kelompok tadi punya imam masing-masing dan yang menyelisih imamnya dianggap bughat dan boleh diperangi, apa yang terjadi kalau bukan pertumpahan darah? Apa yang terjadi kalau bukan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin? Ikhwan ibn a'azakumullah, berlebih-lebihan sampai dalam masalah ibadah pun dilarang berlebihan, apalagi dalam mencercah atau dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah dilapori dia tentang berita tiga orang yang akan puasa terus-menerus, atau yang satu akan bangun malam sholat terus-menerus dan tidak akan tidur, bahkan yang ketiga tidak akan menikah, akan beribadah terus-menerus. Rasulullah SAW menegur mereka dan mengatakan kepada mereka, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tetapi aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka, aku salat malam dan aku tidur, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau kalian tidak suka terhadap sunnahku ini, maka bukan golonganku. Faman raghiba an sunnati, dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku. Maka tidaklah kaidahnya dalam Islam ini lebih banyak, lebih baik. Tidak. Belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang kalau lebih dari Rasul malah jelek. Seperti apa yang terjadi ini. Puasa. Puasa itu ibadah yang bagus. Salat malam, masya Allah, salat malam itu ibadah yang mulia. Tetapi ketika dia mengatakan, aku akan salat malam terus-menerus dan tidak akan tidur, atau mengatakan aku akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka, atau tidak akan berbuka satu hari pun, ini namanya puasa yang terus-menerus dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bukan sunnahku. Itu berlebihan. Dan Rasulullah menegur, bahkan dengan teguran yang keras. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku. Aku berpuasa, tapi aku berbuka. Yani aku berpuasa dan besok berbuka. Kadang berpuasa, kadang berbuka. Diajarkan untuk puasa 3 hari. Sahabat tadi menyatakannya, Rasulullah, aku bisa lebih daripada itu. Kalau gitu puasa Senin Kamis. Ya Rasulullah, aku bisa lebih daripada itu. Puasa seperti akhi Daud, kata Rasulullah SAW. Puasalah seperti Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan tidak ada lagi puasa yang lebih baik dari ini. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa kalau puasanya setiap hari, malah salah. Subhanallah, dalam masalah ibadah saja diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak ekstrim, untuk tepat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Ketika Rasulullah SAW berpuasa wisal, puasa sampai maghrib tidak berbuka, kemudian dilanjutkan lagi puasa besoknya, sampai ketika maghrib tidak berbuka, dilanjutkan lagi besoknya. Para sahabat ikut-ikutan puasa, puasa wisal, puasa bersambung. Maka Rasulullah SAW menegur mereka, la tuwasilu as-siyam. Kalian jangan berpuasa wisal. Ketika dikatakan, ya Rasulullah, innaka tuwasil. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sendiri mengerjakan puasa wisal. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, inni lastu mithlakum. Aku tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tidak seperti kalian. Aku bermalam diberi minum oleh Allah dan diberi makan. Diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW terus puasa wisal. Dan terus menyambungnya lagi. Terus menyambungnya lagi. Dan ternyata terbit hilal. Yani berakhirnya puasa Ramadan. Maka Nabi bersabda, lau ta'akharal hilal lazidtukum. Kalau saja ta'akhara al-hilal, kalau hilal ini masih belum terbit, sungguh aku akan tambah lagi wisalnya. Yani seperti seorang yang menghukum, yang ikut-ikutan. Kalian tidak seperti aku, kalian tidak akan kuat, kata Nabi. Kalau saja masih belum terlihat hilal, aku akan sambung lagi sampai kalian tidak akan kuat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, peringatan dari Rasulullah SAW untuk kita jangan berlebih-lebihan. La tuwasilu siyam. Jangan berpuasa dengan puasa wisal. Agama ini yusrun. Agama ini mudah. Agama ini betul-betul dari Allah sebagai samhah. Hanafiyah samhah. Agama yang hanafiyah dan samhah. Yang betul-betul memiliki kemudahan. Tidak sulit. Dan tidak membuat orang takut. Justru membuat orang itu merasa tenang dengan agama ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan, inna hadzal din yusrun wa lan yashadud din ahad illa ghalab. Sesungguhnya agama ini mudah, tidaklah agama ini diberat-beratkan kecuali pasti akan kalah. Pasti dia sendiri akan kalah, tidak akan bisa konsekuen. Ini Rasulullah sallallahu menyatakan, inna hadzal din yusrun, agama ini mudah. Jangan dibikin berat. Kalau kamu mau berislam, kamu harus begini, kata seorang haroki hizbi khawarij, kamu harus ikut dalam jamaah. La islam illa bil jamaah. Tidak ada islam kecuali harus berjamaah. Jadi kamu harus masuk jamaah kamu. Dan kalau masuk jamaah harus dengan bayat. La jamaata illa bil imamah. La imamata illa bil bay'ah. Diajarkan seperti itu. Tapi penerapannya bukan kepada penguasa yang sah, tapi kepada pimpinan organisasi. Harus berbay'at, harus. Dan kamu harus mementingkan perintah imam daripada orang tuamu sendiri. Awas. Disampaikan dalil-dalil tentang taat pada penguasa diterapkan untuk taat pada pimpinan organisasinya. Ketika orang tuanya nyuruh, "Nak, kamu tunggu di sini, jaga toko bapak. Bapak ada perlu, bapak sakit." Padahal ada perintah, "Berangkat." "Oh, enggak bisa. Saya punya tugas ini." "Kamu disuruh bapak." "Oh, enggak bisa. Ada yang lebih penting dari itu." Dikatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan, dengan ancaman-ancaman, "Qul in kana aba'ukum wa amwalukum wa abna'ukum wa amwalukum wa tijaratun ila akhir." Dikatakan kalimat-kalimat ancaman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum," kalau bapak kamu, anak kamu, dan istri kamu lebih penting daripada jihad fisabilillah, fatarabbas. Ayat ini diterapkannya ke sana. Sehingga bapaknya heran, "Ini anak ini kok jadi durhaka sekarang sama saya?" Setelah ngaji-ngaji di sana itu. Siapa yang disalahkan akhirnya? Kajiannya. Yang bapaknya awam tidak tahu kajian ini dengan kajian itu sama atau tidak. Sehingga disimpulkan, pokoknya kalau dekat-dekat masjid bahaya. Buktinya anak saya. Dulunya anak itu penurut sama saya, masya Allah, anak yang baik sama orang tuanya, berbakti. Tapi setelah dia dekat-dekat masjid, ikut remaja masjid, ternyata akibatnya sekarang menjadi durhaka, menjadi kurang ajar pada orang tuanya. Bahkan besoknya beberapa bulan kemudian datang tidak salam. "Lo kamu kan tidak salam?" "Iya, bapak masih kafir." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang bapak dikafirkan, lebih mengerikan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan fillah, a'azakumullah, orang yang diajak untuk beramal dengan amalan hizbiyah khawarij ini, berat atau tidak berat? Berat. Oh, Islam harus begitu. Iya, Islam harus begini. Harus begini, harus begini, harus begini. Wallahi, bisa jadi ada orang yang lari dari Islam, menjauh dari Islam gara-gara mereka, gara-gara perbuatan-perbuatan kaum khawarij. "Lan yushadad din ahad illa ghalaba." Dan pasti mereka gak akan bisa konsekuen, pasti akan kalah. "Saya akan puasa terus menerus, gak akan berbuka." Kira-kira akan kuat berapa lama? Gak akan bisa. Pasti akan gagal dan tidak akan berhasil. Orang yang mengatakan dengan suatu yang berlebih-lebihan, ujung-ujungnya dia akan futur, akan kecewa di akhirnya. Dia semangat berapi-api, besok harus berdiri Daulah Islamiyah, berjuang kesana kemari, lari kesana, lari kemari, meledakkan di sana, meledakkan sini, saya korban nyawa pun tidak apa-apa, yang penting besok berdiri Daulah Islamiyah. Semangat. Tapi kemudian dalam keadaan terus berbulan, bertahun gak berdiri-berdiri, sampai kemudian berakhir dengan apa? Putus asa. Tinggalkan sama sekali. Apa itu Islam-Islaman? Apa itu perjuangan-perjuangan jihad-jihad? Dan sudahlah, jangan bicara jihad, jangan bicara perjuangan, sudah. Saya sudah tahu dalam-dalam kalian. Akhirnya justru putus asa. Kenapa? Ghalabah, gak akan sanggup. Apa yang diajarkan di dalam din itu mudah. Kalau diberat-beratkan, maka tidak akan sanggup. Maka Rasulullah mengatakan, "Sajjidu wa qaribu wa abshiru wa sta'inu bil ghadwati war rawhah wa syai'in minad duljah." Kata Rasulullah SAW, agama ini mudah dan tidak ada yang memberat-beratkannya kecuali pasti akan kalah. Maka berlurus-luruslah, mendekatlah, dan beritakanlah berita gembira, dan minta tolonglah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari, dan sedikit di malam hari. Ikhwan fillah, a'azakumullah, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan, wal makna, maknanya adalah, "La yata'ammaq ahadun fil a'malid diniyah wa yatrukur rifqa illa ajiza wa anqata'a fayughlab." Kata Ibn Hajar ketika mensyarah hadis Bukhari tadi di dalam Fathul Bari, beliau menyatakan makna hadis ini adalah, tidaklah orang berdalam-dalam melampaui batas dalam sesuatu dan melampaui batas dalam agamanya, kemudian meninggalkan ar-rifqa, meninggalkan kelembutan, meninggalkan kasih sayang, sifat atau sikap kasih sayang, kecuali pasti ajiza, enggak akan mampu. Wan qata'a, dan terputus, putus asa, berhenti dari amalannya. fayughlab, dan kemudian kalah. Jadi tafsir atau syarah dari beliau terhadap hadis tadi adalah, tidaklah seseorang melebih-lebihkan atau melampaui batas dalam agamanya kecuali akan berakhir dengan kekalahan, tidak akan mampu. Ajiza wan qata'a fayughlab. Ajiz, tidak akan mampu, terputus artinya berhenti, tidak akan bisa melanjutkan lagi, dan kalah dia dengan kaidahnya dia sendiri. Dia yang mengatakan harus begini, suatu saat aduh ternyata saya enggak bisa. Kamu sendiri yang mengharuskan, kamu sendiri yang ternyata enggak bisa melakukannya. Ini makna hadis yang menyatakan lan yushadaddin illa ghalabah, tidaklah memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah. Dan Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan lawannya, dia melampaui batas dan meninggalkan rifqa. Di samping maknanya kelembutan, adalah memiliki kasih sayang sehingga menyampaikan perkara-perkara yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak berani menambahkan dengan perintah-perintah yang dari dirinya atau dari hawa nafsunya. Apa adanya dalam Quran, dalam hadis, ini yang diperintahkan oleh Allah. Berarti ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini boleh? Boleh. Boleh Ustaz? Boleh. Kok mudah? Memang agama ini mudah. Kenapa harus diberat-beratkan? Yang dikatakan boleh, ya silahkan boleh. Mubah, silahkan mubah. Jangan diberat-beratkan sampai kemudian menyatakan yang mubah jadi haram, atau menyatakan yang tidak wajib jadi wajib. Ikhwan ibnina azakumullah, basyiru wa la tunaffiru. Beritakanlah berita gembira dan jangan membuat orang lari. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Beritakanlah berita gembira dan jangan menakut-nakuti. Jangan membuat orang lari. Mudah-mudahkanlah dan jangan membuat sulit. Sesungguhnya ar-rifq la yujadu fi syai'in illa zanah wa la yudza'u an syai'in illa syanah. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu, sesuatu itu jadi indah. Tetapi kalau dicabut dari sesuatu, sesuatu itu jadi syanah, jadi jelek, jadi tidak indah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika kita berbicara tentang sikap keras terhadap ahli bid'ah, sikap keras dan demikian, perkara-perkara sikap-sikap keras dengan sikap kelembutan disebutkan oleh para ulama, al-aslu huwa rifq. Al-aslu, hukum asalnya adalah rifq kepada seluruh kaum muslimin. Kalau terlihat dan terbukti tanda-tanda kalau mereka musuh sunnah, baru kemudian disikapi dengan sikap yang qara', dengan cabangnya. Tentunya yang pokok dengan yang cabang lebih besar yang pokok. Tentunya yang namanya usul dengan faraknya, tentunya yang lebih banyak, lebih besar, lebih menonjol adalah yang pokoknya. Kalau cabang itu sifatnya insiden, terjadi di satu tempat, di satu keadaan tertentu saja. Tetapi hukum asalnya, kita harus menggunakan kelembutan, harus menggunakan rifq dalam dakwah fi sabilillah, dakwah ilallah, dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kunta fadhdan ghalidan qalb lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka lari dari kamu. Fabima rahmatin lintalahum, karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut. La in kunta fadhdan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Kalau saja engkau bersikap keras kasar pada mereka, niscaya mereka akan lari dari kamu. Ini ayat-ayat bukan kemudian bertentangan dengan sikap-sikap keras terhadap ahlul bid'ah, tidak bertentangan. Tapi memang hukum asalnya dakwah itu bil hikmah, dengan kelembutan, dengan rifq. La yujad fi syai'in illa zanah, yang akan mengindahkan sesuatu, dan kalau rifq dicabut akan terlihat jelek. La yunzau an syai'in illa syanah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika kita melihat ini siapa, saya tidak kenal siapa dia, tapi taunya dia muslim, disikapi dengan yang mana? Disikapi dengan hukum asal. Jangan tiba-tiba melampaui batas dengan su'udzon kepadanya, dengan sikap-sikap yang tidak bersahabat. Ini musuh, ini bahaya, ini bukan kelompok kita, kata kita tidak kenal. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang awam, yang mereka tidak mengerti din, tidak mengerti apa-apa, adalah orang-orang yang menjadi medan dakwah kita kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, yang harus didakwahi. Maka hukum asal pada mereka kembali dari awal. Lembut, dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang ramah. Ternyata misalnya terbukti kalau orang ini kok bantahannya atau ucapannya demikian, sampai semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Sampai ketika kita sudah yakin kalau ini adalah musuh sunnah, maka kita mundur. Kita melihat bahwa ini orang bahaya kalau kita dekati dia. Setelah kita tahu, maka ikhwan fillah na'azakumullah, kepada mereka-mereka kaum muslimin dikatakan untuk bersikap dengan sikap yang lembut. Jangan kemudian kita melampaui batas dalam sikap-sikap kita, melampaui batas dan berlebih-lebihan. Kalau kita sikapi dengan sikap yang kasar, kaku, keras, ini jadi mereka lari. Apa itu? Dakwah apa sih itu? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Itu kelompok itu tadi yang di masjid tadi kok kasar banget sikapnya? Kok enggak bersahabat sama kita? Kenapa? Ajaran apa itu? Bayangkan, kalau sampai kemudian dijawab, oh itu dakwah salaf, dakwah salafiyah, maka yang jatuh adalah nama yang mulia, dakwah salafiyah, yang akan menjadi cercaan mereka, bukan kamu secara pribadi, tapi dakwah salafiyah ini yang akan dicerca oleh mereka, dan semakin jauh, semakin jauh. Ikhwan ibnina azakumullah, jangan berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan lan yushadad din ahadun illa ghalabah. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan maknanya adalah jangan berlebih-lebihan dalam beragama dan meninggalkan ar-rifqa, yang kemudian akhirnya dia lemah, tidak mampu, terputus dan kemudian kalah. Berkata Ibnu Munir, masih nukilan Ibnu Hajar, di dalam hadis ini ada alamun min a'lamin nubuwah. Di dalam hadis ini ada tanda-tanda dari kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Kita lihat ternyata bahwa manusia yang mutanatti', kullu mutanatti' fid din yanqati'. Kita lihat kenyataannya terbukti persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kullu mutanatti'in fid din yanqati'. Setiap orang yang melampaui batas dalam din berakhir dengan keputusasaan, berakhir dengan inqita', terputusnya amalan mereka. Walaisal murad man'i talabil akmal. Hadis ini bukan melarang kita mencari yang lebih sempurna, bukan. Tapi melarang berlebih-lebihan yang akhirnya terputus. Yang kalau kita lihat amalan yang terbaik itu adalah adwamu hawa inqalla. Agam apa amalan yang terbaik, yang adwamuha, yang terus daim. Wa in qalla, walaupun sedikit, sedikit tapi terus, itu lebih afdal. Daripada semuanya dikerjakan, kemudian berakhir dengan kelelahan, dan mengatakan, waduh saya tidak sanggup. Udahlah, gak usah, sunah-sunahan. Loh, kenapa kok begini? Kenapa kok jadi putus asa orang ini? Jadi futur. Dan kemudian tidak mau ngaji lagi, tidak mau dekat lagi. Karena kemarin berlebih-lebihan, melampaui batas, melampaui garis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pokoknya selain kelompok kita harus disikapi begini. Bayangkan, kesimpulannya sudah lain, lihat. Kesimpulannya dengan ekstrim sehingga hidup dia susah. Ini gimana ini? Ini bukan salaf, ini bukan salaf, ini bukan salaf, ini bukan salaf. Kampungnya seluruhnya enggak ada yang salafi. Aduh, diam dia. Mau ngomong sama dia, alah, ini bukan salaf. Sampai berat, berakhir dengan apa? Berakhir, udahlah gak usah salaf-salafan. Loh, kemarin yang ngajarkan begitu siapa? Kamu sendiri. Yang menyimpulkan seperti itu kamu sendiri, yang putus asa kamu sendiri, yang kemudian mengatakan gak usah salaf-salafan juga kamu sendiri. Siapa yang mengajarkan untuk menyikapi orang awam demikian? Orang awam kasihan, gak ngerti apa-apa. Gih, kalau di Jawa kan begitu. Dikasih tahu, oh gitu ya nak. Gak ngerti apa-apa dia. Subhanallah, kamu katakan assalamualaikum pada dia, dia gembiranya bukan main. Wah, ini orang baik sekali. Gimana Pak, sehat? Sehat, masya Allah. Ini orang baik sekali. Itu aja sudah gembira bagi mereka, karena dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti wala mana sunnah mana bid'ah, nggak ngerti mana syirik mana tauhid, yang memang harus kita dakwahi mereka. Ikhwan ibnina azakumullah, dikatakan oleh Ibnul Munir melalui nukilan Ibnu Hajar tadi, yakni bukan melarang untuk mencari yang lebih afdol, Kalau mencari yang lebih afdal, bagus. Kamu bisa lebih afdal, silakan. Lebih afdal lagi, lebih afdal lagi, lebih afdal lagi. Tapi berlebih-lebihan, jangan. Karena berlebih-lebihan adalah melampaui batas yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan halakal mutanatti'un sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika haji dan diperintah untuk mencarikan batu-batu untuk melempar jumrah, diberikan seperti biji-biji jagung. Kemudian Rasulullah mengatakan, na'am hakadha atau kam mithli hadha atau mithla haula atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iya, seperti ini. Jangan lebih dan jangan melampaui batas. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Kata Imam Nawawi, maknanya mutanatti'un adalah al-ghaluna, al-mujawizuna al-hududa fi aqwalihim wa af'alihim. Maknanya adalah orang yang berdalam-dalam melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam sesuatu yang melampaui batas-batas yang digariskan dalam ucapan mereka dan perbuatan mereka. Itu mutanatti'. Berarti mutanatti' di dalam amal maupun dalam ucapan, dalam membahas sesuatu ataupun dalam berbuat, dalam beribadah. Membahas sesuatu berlebih-lebihan adalah membahas apa yang tidak perlu dibahas. Seperti membahas tentang kaif, tentang Allah. Sifat-sifat Allah dibahas tentang zatnya. Kayak apa ya? Bagaimana istiwanya di atas ars? Ini tanattu, ini mutanatti. Demikian pula berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Seperti yang diriwayatkan tadi, puasa terus menerus atau sholat dan tidak tidur dan seterusnya. Dikatakan dengan tanattu' wa ta'ammuq, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa mutanatti'un, akan binasa mutanatti'un. Ikhwani fillah na'azakumullah, ini sebagai peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita jangan melampaui batas, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih dari kadar yang diajarkan. Kita benci kepada kelompok sesat, tapi apakah kita menghalalkan darah mereka? Tidak. Kita benci kepada orang-orang kafir, dan jangan ditanya pula kebenciannya para sahabat terhadap orang kafir. Tapi ketika Rasulullah SAW melarang jangan, mereka sami'na wa ta'ana. Rasulullah SAW didatangi oleh utusan Musailamah Al-Kadzdzab. Bayangkan, Musailamah Al-Kadzdzab adalah seorang pengaku nabi, kadzdzab, pendusta, dajjalun minad dajajilah. Para pendusta dia mengutus utusannya datang kepada nabi, kemudian menyatakan untuk bagi wilayah. Kami nabi, engkau juga nabi. Maka wilayah kami daerah sini, wilayah kamu bagian sini. Apakah tidak marah Rasulullah SAW? Apakah tidak tersinggung berat dengan ucapan ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dua utusan tadi, kalau dibolehkan untuk membunuh utusan, laqatal tukuma, sungguh kalau boleh membunuh utusan, aku akan bunuh engkau berdua. Berarti dibunuh atau tidak dibunuh? Tidak dibunuh. Marahnya, jangan tanya bagaimana marahnya. Marah karena Allah melihat orang yang kafir mengaku nabi. Tetapi Rasulullah SAW masih tahu bahwa ini utusan. Kalau boleh membunuh utusan, aku bunuh. Tapi karena tidak boleh, maka tidak dibunuh. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika para sahabat melihat kafir-kafir dhimmi, kafir-kafir yang minta perlindungan di negeri muslimin, kafir-kafir yang masih dikuasai oleh kaum muslimin, tidak boleh dibunuh. Apakah para sahabat tidak jengkel dan tidak benci pada mereka? Benci. Benci terhadap kekafiran dan benci terhadap orang-orang kafir. Jangan ditanya kebencian mereka. Al-wala wal-bara pada sahabat tidak dipertanyakan. Bagaimana mereka cintanya kepada Allah dan bencinya kepada orang-orang kafir. Cintanya kepada Rasulullah dan bencinya kepada para penentang sunnah. Tetapi ketika agama mengatakan jangan, maka mereka mengatakan sami'na wa ta'ala. Hati pengennya membunuh, sikat saja ini. Tapi ketika dikatakan jangan, Allah yang melarang, tahan. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنَّا تَعْدِلُوا. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Dengan tafsir sunni tentunya, dengan, bukan dengan tafsir sururi. Tafsir sunni, tafsirnya ahlu sunnah, para ulama seperti Syekh Rabi rahimahullah, afidahullah, menyatakan bahwa maknanya sesuai dengan asbab nuzul, asbab turunnya atau asbab nuzul ayat ini, yaitu ketika kaum muslimin mau umrah haji ke Mekah dilarang oleh musyrikin. Para sahabat marah. Ya Rasulullah, kita lawan saja, kita perangi saja. Jangan, jangan, kata Rasulullah SAW. Dikatakan jangan kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Apa maknanya adil? Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan hukum-hukum Allah, bolehkah menumpahkan darah atau berperang di haram? Tidak boleh. Di bulan suci, di bulan haram, tidak boleh. Maka ingat, ini di tempat haram, di bulan haram, tidak boleh berperang. Tapi benci, tapi Rasulullah perangi mereka. Jangan, jangan kebencian kamu pada mereka menjadi kamu tidak adil. I'dil, berbuat adillah. Tetaplah di atas hak walaupun benci. Tetaplah di atas kebenaran walaupun kita tahu mereka ini kufar, musuh Allah. Tapi tetap hukum Islam, tetap hukum. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilampau. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tepatnya masalah ini berarti kepada yang tadi. Kalau ini orang-orang kafir, kita tahu ini orang kafir mencerca Allah, mencerca Rasulnya. Ya kita tahu, bukan tidak tahu. Orang kafir mencerca Allah dan Rasulnya sejak kapan? Baru kemarin di Denmark atau dari dulu? Baru kemarin. Dari mulai Rasulullah SAW masih hidup, orang-orang kafir sudah mengucapkan kalimat-kalimat. Rasulullah dikatakan kadzab, Rasulullah dikatakan syair, Rasulullah dikatakan demikian dan demikian. Dan orang-orang kafir yang dilindungi di dalam khilafah-khilafah Islamiyah, apakah mereka di gereja-gereja mereka tidak mengatakan Isa anak Tuhan? Dan itu celaan terhadap Allah mengucapkan. Padahal ucapan itu lebih dahsyat, bukan mencela Nabi tapi mencela Allah. Yang dikatakan dalam Al-Quran dengan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kaburat kalimatan, besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali dusta. Kalimat besar, kalimat kufur, kufur. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah itu satu dari yang tiga, Trinitas. Telah kafir mereka orang-orang Nasrani. Dan Allah katakan kerasnya ucapan mereka atau jeleknya ucapan mereka di dalam surat Maryam dengan kalimat takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Allah Maha Rahman memiliki anak. Sungguh langit hampir pecah, bumi hampir terbelah dan gunung hampir runtuh dengan ucapan mereka. Berarti betul-betul kaburat kalimatan. Betul-betul kalimat besar. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, hukum tetap hukum. Orang-orang kafir dibagi-bagi. Ada yang harbi yang memang halal untuk diperangi dan dibunuh. Ada yang sifatnya dinni mu'ahad mustautin, yang sudah kita sampaikan tadi beberapa riwayatnya. Bahkan diancam oleh Rasulullah SAW, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, seorang kafir yang terikat perjanjian, maka tidak akan mencium bau surga. Apakah ini pembelaan terhadap Nasrani? Bukan. Ini adalah keadilan. Keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah itu lebih dekat kepada takwa. Kamu benci pada mereka, tapi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Tetapi kebencian kalian pada mereka jangan menjadikan kalian berbuat yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Jangan kebencian kalian menjadikan kalian emosi dan kemudian tidak tahu hukum lagi. Jangan kebencian kalian membuat kalian melampaui batas dan kemudian berbuat semaunya sesuai dengan emosinya. Didorong oleh emosinya, kemudian berbuat semaunya. Tidak demikian. Walaupun kita benci pada mereka, diajarkan. Bagaimana caranya? Bagaimana yang dituntunkannya? Ini kita harus menentangnya dengan apa? Demonstrasi. Apakah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tidak, jangan. Kita harus membantahnya dalam tulisan-tulisan. Apakah diajarkan oleh Rasulullah? Diajarkan. Bukankah Rasulullah SAW menulis kerajaan Najasyi, menulis surat kerajaan Muqawqis, menulis surat, silakan. Syekh Rabi menulis. Menulis bantahannya, ucapan yang mengingkari ucapan-ucapan mereka dengan gambar-gambar karikatur dan seterusnya. Dibantah oleh Syekh. Siapa teroris yang sebenarnya kalau bukan mereka? Siapa yang mengorbankan kaum apa manusia secara keseluruhan? Sekian juta, sekian puluh juta bahkan dalam perang dunia. Siapa? Siapa yang kerjaannya menjajah? Kalau kamu baca, ini dijajah, ini dijajah, ini dijajah. Siapa penjajah-penjajah itu? Yang menginjak-injak hak bangsa-bangsa tersebut. Kalau enggak Prancis, Inggris, Belanda, kafir semua. Maka kenapa kok mereka yang belepotan darah menuduh kaum muslimin, bahkan menuduh Rasulullah SAW? Padahal kita lihat di sini ucapan-ucapan Rasulullah begitu mulia. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga. Dan muslim la yazalu fi fathatin ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim dalam keadaan luas, dalam keluasan agamanya, selama tidak menumpahkan darah yang haram. Ikhwan fillah na'azakumullah, gambaran itu menjadi terbalik karena kebodohan orang-orang kafir tadi, atau memang pura-pura bodoh untuk menentang agama Islam. Dan salah satu sebabnya, dari sekian sebab, sebab utamanya kekufuran mereka tentunya. Tetapi ada sebab lain, yaitu kelakuan-kelakuan para pemberontak khawarij, para teroris khawarij yang mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam. Justru kalian yang memberikan bahan. Ketika orang kafir membenci Islam, wajar. Dari dulu orang kafir membenci Islam, dari dulu. Ketika mereka menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan, mereka susah untuk menuduhnya. Dengan apa? Dengan ketidakadilan, Islam sangat adil. Menuduh dengan apa? Dengan kejahatan, Islam sangat baik kepada kaum muslimin dan kepada manusia secara umum. Mau dituduh apa? Tiba-tiba para teroris-teroris bodoh ini ngasih bahan. Berbuat sesuatu, itu lihat. Lihat tuh Islam. Berarti dikasih bahan. Kamu mencela Islam, kasih bahan. Saya mau berbuat sesuatu yang jelek dalam Islam. Kasih nama jihad fisabilillah. Lihat. Tuh lihat, kaum muslimin mengajarkan teror, mengajarkan begini dan mengajarkan begitu, padahal segelintir manusia yang diingkari oleh mayoritas muslimin. Tapi ini yang diambil oleh orang kafir tadi sebagai contoh. Tuh contohnya. Ikhwan ibnina azakumullah, maka kita katakan memang kafir benci kepada kaum muslimin wajar. Orang kafir itu pasti dalam keadaan demikian. Dan kita sejak dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang tetap benci kepada orang kafir. Tetap kita menyatakan mereka musuh kita. Kita tahu ini orang bertentangan dengan agama kita dan mencaci maki Allah. Tetapi ketika kita bersikap apa yang diperintahkan oleh Allah, ini dhimmil sebenarnya. Kita tidak bisa berbuat sesuatu lebih daripada kebencian kita. Cukup kebencian itu. Ketika kita lihat mereka berbuat secara fisik, kita lihat penguasa. Ketika penguasa mengatakan lawan, maka kita menjadi prajuritnya dan perang. Bismillah. Bersama imam. Al-jihadu madin ma'al imam. Jihad itu terus berlangsung bersama imam. Barran kana aw fajira. Tidak bisa lancang, tidak bisa seenaknya sendiri-sendiri. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita lihat orang-orang Syiah. Mereka melampaui batas terhadap tokoh-tokoh imamnya. Bahkan mereka sampai menyatakan sebagaimana dikatakan oleh imam mereka, tokoh mereka dalam kesesatan, yaitu Khomeini. Kata Khomeini, alaihi majestahiq, semoga ditimpakan apa yang pantas baginya. Inna min daruriyati madhabina annal a'immah li'a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Kata Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan diantara daruriyat madhabina, diantara beberapa perkara penting dalam madhab kita adalah bahwa li'a'immatina, bahwa imam-imam kita memiliki sesuatu maqam, kedudukan yang la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, yang tidak bisa dinaiki, tidak bisa disaingi oleh malaikat yang didekatkan sekalipun ataupun oleh nabi yang diutus. Apa bukan hulu? Berarti kedudukan imam mereka itu tidak bisa dicapai oleh malaikat, tidak bisa dicapai oleh nabi sekalipun. Apa bukan hulu? Hadza tanattu' halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa mereka para mutanatti', akan binasa mereka. Dan didukung lagi oleh tokoh lainnya dari kaum Syiah, Al-Kulaini. Dia menyatakan tentang Imam Ja'far As-Sadiq. Kata dia, nahnu, ini tentunya kedustaan Kulaini dan sejenisnya, mengatasnamakan Ja'far As-Sadiq. Katanya, nahnu khuzanu ilmillah, nahnu tarajimatu amrillah, nahnu qawmun ma'sumun. Amarallahu ta'ala bita'atina wa naha an ma'siyatina. Nahnu hujjatullahil balighah ala man dunas sama'i wa fawqal ard. Katanya, kami adalah gudang-gudang ilmu Allah, kami adalah penterjemah-penterjemah perintah Allah, dan kami adalah kaum yang ma'sum. Lihat, mengaku ma'sum, bahwa imamnya atau imam-imam mereka dikatakan maksum, tidak pernah salah, tidak akan salah. Allah memerintahkan manusia untuk taat kepada kami, Allah memerintahkan manusia agar jangan bermaksiat kepada kami. Kami adalah hujjatullah di dunia ini, di antara langit dan bumi. Artinya seluruh dari langit sampai bumi itu semuanya hujjah-hujjahnya adalah mereka. Mereka juluki imam-imam dengan hujjatullah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ghulunya mereka sungguh sangat jelas. Ekstrimnya mereka sampai membawa mereka kepada kekafiran dan kekufuran. Dan mereka berkata pula, seperti yang dinukil dalam kitab Al-Kafi, kitabnya mereka, annal a'immah ya'lamuna ilma makan wa mayakun wa annahu la yakfa alaihim syait. Katanya, kata sahibul kafi, bahwa imam-imam kami mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui yang terjadi, dan mengetahui yang akan terjadi. La yakfa alaihim syaih, tidak tersamar atas mereka sesuatu pun, katanya. Apakah bukan menuhankan imamnya? Maka kerjaannya Syiah di mana-mana menumpahkan darah. Ya bagus kalau menumpahkan darah dirinya sendiri di dalam acara perayaan kematian Husain. Husain, Husain, Husain, Husain, Husain, Husain, dengan memukul dirinya dengan peso. Ah, kalau yang tumpah badannya sendiri masih sangat ringan. Walaupun itu kedoliman, kedoliman terhadap dirinya sendiri, tapi masih ringan. Bagaimana kalau kemudian mereka menghalalkan darah kaum muslimin seperti yang terjadi di masa-masa lalu? Sejak mereka dengan gerakan Sabaiyah menggoyang Utsman bin Affan sampai terbunuhnya dia. Dan kemudian dia membuat pasukan yang menentang para sahabat. Dan kemudian mereka membuat onar di mana-mana. Sampai kemarin-kemarin di tahun 1407 Hijriah dan 149 Hijriah. 1409 Hijriah di Saudi. Setiap mereka, setiap musim haji, mereka bikin onar. Sengaja mereka bawa dari Iran bahan-bahan peledak. Mereka masukkan, ada yang di bawah tasnya, ada yang di mana. Dan itu selalu. Dan ketika yang saya di sana, saya melihat kalau itu pun dari Syiah, kebakaran di Mina waktu itu, waktu saya ke sana. Sebab terlihat di jalan-jalan sebelum terjadinya kebakaran, saya melihat ini kok ada minyak dari mana. seperti ada tumpahan minyak itu terus di mana-mana tumpahan minyak. Ya ini pura-pura bawa minyak begitu kemudian tumpah di mana-mana. Terus itu. Anak bilang di sini ada, di sana ada, di mana-mana ada. Dan tiba-tiba terdengar berita terjadi kebakaran. Alhamdulillah saya sudah di tempat lain. Siapa lagi kalau bukan mereka? Sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya dari mereka. Terjadi lagi kekacauan korban dari mereka lagi. Bahkan terjadi sampai perang di kalangan mereka. Ya ini mereka melawan kaum muslimin yang ada di sana. Pemerintah yang ada di sana. Dengan senjata pula. Sehingga terjadi korban sekian puluh orang, sekian ratus orang. Di Masjidil Haram. Apa itu perbuatan keadilan atau ekstrim? Ekstrim. Alasannya selalu klasik. Bahwa namanya Ka'bah Masjidil Haram tidak dipegang harus satu madhab saja. Tapi harus dipegang oleh seluruh madhab. Maksudnya oleh Syiah juga. Begitu. Maksudnya kamu mau memberikan, memasang api unggun di situ seperti zaman dulu. Ya. Pernah Syiah menguasai sebentar. Apa yang terjadi? Di Ka'bah dikasih api abadi. Ya. Karena ternyata mereka itu majus. Ternyata latar belakang mereka adalah penyembah api. Ketika mereka berhasil menguasai Ka'bah, di Ka'bah ditaruh api di sana. Ya. Terus kaum Syiah ekstrim. Ya. Meretakkan api di Ka'bah. Alhamdulillah kemudian kalah kembali. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian dikuasai kembali oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah na'azukumullah. Ekstrim-ekstrimnya Syiah ini. Atau hulunya Syiah. Atau tanatuknya Syiah. Menjadikan mereka di mana-mana menjadi pengacau. Tapi di Indonesia tidak Ustaz. Bukan tidak. Belum. Mudah-mudahan jangan. Bukan tidak, tapi belum, karena mereka adalah di sini masih sedikit, masih lemah, masih takut. Lihat sebentar lagi, kalau dibiarkan terus, kalau kita terus husnudzon, oh tapi enggak kok mereka baik, kok mereka baik. Lihat suatu saat, mereka akan berbuat apa yang mereka perbuat di sepanjang zaman, di setiap negeri, di mana-mana. Selalu mengacau. Siapa yang pernah mengacau dan memerangi? Atau membunuh atau menumpahkan darah Ahlus Sunnah di Yaman, kaum Syiah dan kaum-kaum ekstrim lainnya. Siapa yang membuat onar di Mekah, mereka juga. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian pula kelompok-kelompok lainnya seperti kaum Sufi, kaum Khawarij, Jahmiyah dan sebagainya, atau Mu'tazilah, semuanya sama. Mereka melampaui batas dalam agama mereka, menambah-nambahinya dengan berbagai macam perkara yang ghulu, ekstrim, yang akhirnya terjadi atau berakhir dengan pertumpahan darah. Tapi karena waktunya sudah habis, wal'afu minkum, nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.